نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر المسلمين yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas berbagai macam limpahan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan bagi kita untuk hadir menunaikan salah satu dari kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya, para sahabatnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka semuanya dengan cara yang baik. Dan kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk kita semuanya, untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah ini merupakan bekal terbaik bagi hamba ketika dia berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mensyukuri tiap-tiap nikmat yang kita rasakan, baik nikmat itu besar ataupun kecil. Kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan bukti syukurnya seseorang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dirinya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar adalah dijadikan kita memeluk atau beragama dengan agama Islam. Karena Islam ini merupakan satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala ridai untuk kita beragama dengannya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Sehingga ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang dia mengambil selain Islam sebagai agama, maka sungguh dia telah berada di atas kebatilan dan juga kerugian. Dia akan menjadi orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Aghairallahi dinan." Apakah selain agama dari agama Allah Subhanahu wa taala yang mereka jadikan sebagai agama, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un." Padahal apa-apa yang ada di langit dan ada yang apa-apa yang ada di bumi, semua mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan tunduk ataupun terpaksa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sungguh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Sehingga orang-orang yang mereka beragama selain agama Islam, maka dapat dipastikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebatilan. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas kerugian. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini sebagai agama untuk dianut oleh segenap manusia, yang tentunya agama itu adalah merupakan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan tentang agama ini adalah agama yang sempurna, yang tentunya tidak butuh padanya ajaran-ajaran selain enam ajaran yang telah ditetapkan di dalam agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat agama Islam ini, yang ini pun membuat iri mereka orang-orang selain Islam yang mengerti dan paham. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir rahimahullah taala, dengan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayat ini sebagai bukti tentang kesempurnaan agama dari umat ini, sehingga mereka tidak membutuhkan agama lain selain Islam itu sendiri Mereka pun tidak butuh kepada rasul-rasul yang lain. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabiul Ummah. Nabi yang diutus oleh Allah SWT terakhir. Akan tapi, naam, tidak ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang haram, itu adalah perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW itu sebagai perkara yang haram. Sehingga ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, dahulu pernah datang kepada sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, seorang Yahudi yang mendatangi beliau dan dia tahu tentang turunnya ayat ini, sehingga dia akan mengatakan, sekiranya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, sungguh benar-benar aku tahu kapan ayat itu turun, di hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Ini yang atau yang menjadi reaksi mereka, orang-orang Yahudi, ketika ayat ini turun sebagai ayat yang menunjukkan, menetapkan bahwasannya agama ini telah sempurna, agama Islam. Sehingga ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita sebagai umat Islam merasa bahwasannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya kita merasa bangga dan kita pun merasa senang dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala ini. Akan tapi tentunya dengan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang mengatakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih agama, yang mereka buat-buat. Mereka telah terjatuh ke dalam yang namanya bid'ah, yang sama sekali tidak dibenarkan perbuatan tersebut di dalam agama ini. Karena kebid'ahan, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perbuatan kebatilan, kemungkaran. Dan orang yang melakukannya adalah orang-orang yang mereka menyimpang karena imma seseorang yang melakukan kebid'ahan itu, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan agama ini, maka sungguh dia telah menganggap agama ini belum sempurna, masih butuh kepada perkara-perkara yang mereka anggap, yang keluar dari pemikiran mereka sendiri, yang sama sekali tidak ada contohnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya agama ini telah sempurna. Dan dalam riwayat yang lain dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, mendekati wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai ya mengatakan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, hal balagtu, sudahkah aku sampaikan semuanya risalah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka pun menjawab, bala wa syahidna, sungguh wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau telah menyampaikan semuanya, tidak ada sedikit pun dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia, baik terkait dengan urusan dunia mereka ataupun urusan akhirat mereka atau agama mereka, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, tidaklah burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit, melainkan semuanya telah disebutkan ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, orang yang melakukan kebid'ahan, mengadang-adakan perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak ada dalam agama ini dasarnya, maka dia telah mengatakan bahwasanya agama ini belum sempurna. Atau yang kedua, orang yang melakukan kebid'ahan ini, imma dia menganggap agama ini telah sempurna, akan tapi ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pun merupakan keburukan, bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dari kitab maupun sunnah. Atau orang yang melakukan kebid'ahan, dia beranggapan bahwasanya dirinya adalah lebih baik, apa yang dia lakukan itu lebih baik dibanding apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sungguh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak perkara-perkara yang mungkin dianggap oleh manusia itu baik, atau dia melakukan sebuah amalan dengan dasar anggapan amalan tersebut adalah kebaikan, akan tapi tidak ada dasarnya dari syariat ini. Bukankah syarat diterimanya amalan seseorang yang akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar anggapan baik atau keikhlasan semata, akan tapi harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkait dengan amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka sungguh amalan tersebut tertolak. Meskipun dia ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim terkait ya dengan penciptaan manusia, kehidupan dan kematian, waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan juga kematian. Semua itu adalah sebagai ujian agar dilihat siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad menyebutkan bahwasanya amalan yang terbaik itu adalah akhlasuhu aswabuhu. Amalan yang ikhlas dan juga amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat bagi amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapa banyak dari amalan-amalan yang diberlakukan yang tidak berdasar di dalam agama ini, dari kebidaahan-kebidaahan, berarti mereka telah beranggapan bahwasannya naam apa yang mereka munculkan dari ibadah-ibadah tersebut itu adalah lebih baik naam dibandingkan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah dampak buruk dari perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang tidak berdasar sama sekali dari nam Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sia-sia orang yang melakukan amalan tersebut tidak sama sekali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan amalan-amalan tersebut di hadapan Allah laksana nam debu yang bertebangan. Maka ini merupakan kerugian nam di atas kerugian. Padahal dia telah mendengar dulunya di dunia orang-orang yang memperingatkan dia agar kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkait dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Jangan dia membuat-buat amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah merupakan amalan sia-sia belaka. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu diketahui bahwasannya yang namanya perbuatan kebid'ahan ini merupakan kesesatan. Tidak ada istilah di dalam agama ini ya, perbuatan yang diadakan naam itu baik. Tidak sama sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Nam inna kulla bid'atin dhalalah." Sungguh yang namanya kebid'ahan itu kesesatan. Akan tapi sebagian nam dari orang-orang yang mereka masih ya melakukan perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Dan semoga kita naam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka kembali mau mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga meninggalkan bid'ah-bid'ah mereka. Mereka berdasarkan ya, dengan apa yang dilakukan oleh naam khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ini menjadi dasar mereka sehingga mereka menetapkan adanya bid'ah hasanah. Ketika di masa kekhalifahan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpulkan manusia untuk melakukan salatut tarawih secara berjamaah. Dan beliau mengatakan nikmatu bid'ah hadhihi. Nikmat ya sebaik-baik bid'ah adalah naam ini yang kita lakukan. Akan tapi dijelaskan oleh mereka para ulama yang dimaukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud bid'ah di sini adalah secara bahasa. Adapun secara agama syariat jelas. Wa kullu bid'atin dhalalah. Segala bid'ah atau seluruh bid'ah itu adalah kesesatan. Adapun permasalahan tarawih, ini dahulu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Artinya beliau mengumpulkan sahabat kemudian menegakkan sholat tarawih itu secara berjamaah. Beberapa hari beliau lakukan. Kemudian beliau tidak melakukan lagi. Alasannya ya karena pada saat itu masih ya masa-masa turunnya wahyu. Beliau khawatir ya karena kecintaan beliau kepada umatnya. Kalau-kalau umatnya itu naam keberatan. Artinya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu sebagai kewajiban ya, salat tarawih secara berjamaah sehingga beliau tidak melakukan hal tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan mereka ini bukan perkara bid'ah ya secara syariat. Sehingga batillah pendapat mereka atau anggapan mereka sehingga melegalkan apa yang mereka lakukan dari enam penyelisihan, penyimpangan, kebid'ahan yang mereka enam adakan. Dan perkara ini ya, tidak dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Ini khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dijelaskan oleh para ulama, mengapa? Ya, karena ya, pada masa-masa beliau memimpin, itu waktunya tidak lama. Dan pada masa-masa itu terjadi banyak fitnah. Banyak orang-orang yang murtad. Banyak orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Sehingga tidak sempat beliau menegakkan sunnah yang satu ini. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jalan keluar dari semua itu tadi agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma intamassaktum bihima. Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan juga sunnah-sunnahku. Atau yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai wasiat. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallah, wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada penguasa pemimpin kalian meskipun kalian dipimpin oleh ya seorang budak dari Habasyah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia diberikan umur panjang sepeninggalku, dia akan melihat enam perselisihan yang begitu banyak. Yang namanya perselisihan kemudian ya, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi enam dari ketentuan syariat ini ya sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan terjadi. Akan tapi tentunya karena sifat agama ini adalah sempurna sehingga segala sesuatunya sudah dijelaskan. Dari setiap masalah tentu ada solusinya. Demikian terkait dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi, kebid'ahan-kebid'ahan yang muncul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada segenap kita umatnya, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa' ar-rasyidin. Pegang erat dan gigi dengan gigi-gigi kalian, ya gigi-gigi geraham kalian. Pegang kuat sunnah tersebut, jangan kalian tinggalkan. Maka ini merupakan jalan selamat, jalan keluar agar kita terbebas dari yang namanya kebid'ahan selamanya. Yaitu berpegang teguh dengan kitabullah, yaitu Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dari orang-orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala rekomendasikan kita untuk nak memahami agama ini berdasarkan pemahaman mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang jujur, mereka adalah orang yang benar. Ini bukan persaksian dari manusia, akan tapi persaksian dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa rasulihi ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang mereka keluar, ya, terusir dari negeri mereka dan juga harta-harta mereka, yang mereka inginkan adalah, ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang jujur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terkait dengan 6 para sahabat, ya, muhajirin dari kota Mekah yang mereka hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang ikhlas, ya, amalan-amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang paling paham terhadap agama ini, sehingga 6 wajib bagi kita di dalam perkara agama kita, menjalankan agama kita, kita melihat kepada mereka. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita kekokohan untuk senantiasa na'am berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati kita cinta kepada mereka, enam para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Aqimish shalah.